Baik, kita teruskan lagi ya. Kita akan bicara tentang hikmah ya, hikmah zakat dan sedekah. Sebenarnya sebelum hikmah zakat dan sedekah itu ada ancaman juga ya, tentang orang yang tidak bayar zakat tuh begini. Tapi biasanya orang Islam kalau takut-takutin malah ngelawan dia. Mendingan dikasih hikmah saja gitu ya. Kalau dibilang hikmah itu, oh hikmahnya nanti begini ya, itu biasanya mereka lebih seneng. Jadi kita bicarakan saja hikmahnya. Pertama, orang berzakat, bukan hanya berzakat sih ya, ya infak sodakoh lah secara umum, itu menjaga harta. Jadi hartanya yang dia keluarkan tuh fungsinya akan menjaga harta yang dia punya yang masih tersisa. Karena Nabi pernah bersabda, hasinu amwalakum bizzakati, bentengilah harta-harta kalian tuh dengan zakat. Sebab yang namanya zakat itu dia seperti hisnun, apa seperti benteng. Dia sifatnya melindungi dari yang ada. Nah, kalau harta itu tidak dilindungi, berarti rawan dia, bisa hilang, bisa musnah gitu. Misalnya mungkin kalau nggak dicolong atau dirampok ya, mungkin ketipu atau bisa jadi kebakaran, kena bencana alam dan sebagainya. Maka sebenarnya orang rajin zakat itu malah membentengi hartanya. Kemudian bisa menyembuhkan penyakit, karena ada sabda Nabi, wadawu mardakum bisadaqah, obati, sembuhkan orang sakit di antara kalian dengan kita memperbanyak sedekah. Jadi kan ada ini ya, ada ambang batas, seorang dokter itu berhenti di satu titik, dia enggak tahu lagi gimana cara ngobatin pasien ini. Kalau logika kedokteran, pengalaman dan sebagainya, data itu pokoknya orang kalau sampai titik ini pasien ya sudah, dokter angkat tangan. Nah, dalam hal ini biasanya orang kemudian larinya ke, kalau enggak syirik gitu ya, ke yang istilahnya dukun dan sebagainya gitu, larinya ya ke pengobatan alternatif gitu ya. Adalah yang penyakit bisa dipindahkan ke kambing misalnya gitu kan, atau pakai batu tertentu yang punya energi ditempel-tempelin, nah macam-macam lah begitu kan. Atau datang ke ya ke dukun, ke simbah yang subur ya kan, dan sebagainya gitu. Nah, dalam syariat Islam itu yang syar'inya adalah kita banyak bersedekah gitu. Saya masih ingat almarhum ayah saya dulu tuh kalau lagi kurang sehat gitu ya, dia bilang, beras masih ada nggak, bawain tuh ke rumah orang-orang yang ya janda, anak yatim dan sebagainya gitu. Karena itu menjadi tawassul ya, tawassul itu tawassul yang syar'i bil amal sholihah, dengan amal-amal yang soleh agar kita bisa mengobati gitu. Itu salah satunya. Kemudian memperbanyak harta juga. Kalau tadi di atas kan menjaga ya, nah ini bisa memperbanyak harta itu. Ayat yang sering kita baca ini, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini kan ayat yang kita sering menganggapnya seolah-olah ini adalah ayat yang bicara tentang ganjaran pahala nanti di akhirat. Kita bayar 1000 perak, nanti di akhirat kita dapat 700 gitu misalnya. Padahal ayat ini tidak hanya bicara di akhirat, tapi juga di dunia. Saya yakin kalau antum saya minta, tolong dong ceritain pengalaman masing-masing tentang saya pernah nih ngasih orang miskin, pengemis dan sebagainya. Belum ganti hari, masih hari itu juga, ternyata Allah ganti juga dengan cara yang lebih banyak, lebih besar. Saya kira itu kalau kita kumpulin jadi buku itu ya. Jadi buku, lama-lama jadi Yusuf Mansur saya ntar ya gitu. Yusuf Mansur itu pernah ceramah di satu masjid dekat rumah saya. Jadi ceritanya beliau dengan sepupu saya, Dr. Lutfi Fadullah itu lengket lah berdua. Sering pergi bareng apa bareng, janjian suatu hari ketemuan, yuk nanti ke rumah saya ya, ntar kita berangkat bareng gitu. Betul, itu hari Jumat. Kata Yusuf Mansur, ya udah nanti saya numpang sholat deh di tempat ente di masjid situ. Kata Dr. Lutfi, numpang sholat, yang ada juga ente khotib aja sekalian gitu kan. Benar, khotib yang aslinya diminta anulah ya, untuk tidak khutbah, Supansuri suruh ceramah gitu. Ya namanya Supansur, emang dasar pinter ngumpulin air mata orang gitu ya. Wah, begitu selesai dia segelar sorban, dapat tuh 70 juta. Gitu. 70 juta gitu. Padahal biasanya cuma 3 juta, 4 juta gitu. Dia khutbah 20 menit dapat 70 juta. Tahu ilmu apaan tuh yang dia pakai gitu. Kalau gitu setahun isu Mansur aja dah semua dia tarik. Kata pengurus masjidnya gitu. Nah, karena dia pinter menggoyang ya hati orang lah gitu. Itu enggak semua orang bisa begitu gitu ya, enggak semua. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang dia ahli lah dalam bidang itu. Oke, mensucikan jiwa. Ini satu hal yang juga penting juga. Di dalam Al-Qur'an kan disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada kajian yang menarik di sini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ambillah min amwalihim dari harta mereka shadaqatan, shadaqah maksudnya zakat ya. Tutahhiruhum. Ini tutahhiruhum nih fa'ilnya itu sodakoh. Jadi yang mensucikan tuh sodakoh, bukan amil, bukan yang bayar zakat, bukan. Tapi pelaku dari pensucian itu adalah sodakoh, gitu kan? Maf'ulnya hum itu siapa? Orang-orang yang punya harta. Jadi sodakoh itu membersihkan orang yang punya harta, bukan hartanya yang dibersihkan, tapi orangnya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan juga membersihkan dan mensucikan biha dengan harta zakat itu. Jadi yang dibersihkan itu bukan harta yang kita punya sebenarnya. Yang dibersihkan itu adalah kitanya sendiri sebagai orang yang punya harta dan kita membayar zakat. Nah, ibaratnya kita cuci baju ya. Cuci baju kan pakai sabun. Yang dicuci itu kan bajunya. Terus ada sabunnya gitu kan. Sabunnya itu harta zakat. Bajunya adalah harta yang kita punya gitu. Jadi harta zakat itu mencuci harta yang kita ini yang punya hartanya gitu. Sehingga harta kita sebenarnya sudah bersih pada dasarnya, bukan harta yang kotor. Sebab harta yang kotor itu malah tidak boleh dizakatin. Jadi zakat itu bukanlah proses money laundry gitu. Ngambil dari yang kotor kemudian dicuci jadi bersih dengan cara diserahkan ke masjid, ke yatim gitu, itu enggak boleh gitu. Apalagi ke wanita-wanita 45 orang, itu enggak boleh gitu. Malu-maluin aja gitu. Iya.